Bayangkan kalau kemarin melawan, sejarah akan berbeda. Akan terjadi sekian pembantaian dan pertumpahan darah ribuan kaum muslimin dalam keadaan tidak selesai. Apakah terus selesai? Tidak. Apakah boleh saat kita tidak ikut kunut subuh membaca doa tidak sebanyak-banyaknya? Nah, sebagian ulama menyatakan kalau imam kunut, apalagi imamnya seorang yang punya ilmu, berijtihad, maka kita ikut kunut bersamanya. Kalau dia muqallid atau dia dalam keadaan tidak punya ilmu, sedangkan kamu punya ilmu yang yakin bahwa itu adalah perkara bid'ah, maka kamu enggak ikut padanya. Tetapi tidak boleh meninggalkan posisi berdirimu. Karena itu rukun. Dia dalam keadaan berdiri, kamu juga berdiri. Bacakan. Baca i'tidal yang kamu biasa bacakan atau yang biasa atau yang lebih panjang. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi min as-samawati wa min al-ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Naam. Barakallahu fikum. Apakah Ustaz bolehkah menyebut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan menyebut namanya saja? Apakah termasuk adab yang buruk? Iya, kalau hanya namanya saja. Paling tidak berikan doa radhiyallahu taala anha. Jangan sampai orang mengira Aisyah tetangga kita. Itu kata Aisyah, Aisyah sopo? Tapi kalau engkau mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha, paham bahwa yang dimaksud adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab juga kepada mereka. Barakallahu fikum, sebagaimana menyebut ulama dengan kalimat rahimahullah. Nah. Cukup sampai sini dulu barakallahu fikum. Tidak semuanya bisa saya jawab. Barakallahu fikum wal afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.